Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan kajian kita mengkaji kitab Salatatul Usul dengan membaca syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan terakhir kita telah sampai pada perkara yang keempat, Ar-Rabi'atu As-Sabru 'alal Adza fihi. Sehingga telah selesailah, ya. Telah selesailah kita dari pembahasan penyebutan arba' masail allati tadammanatha suratul Asr. Ya. Penyebutan empat hal yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Kemudian kita akan masuk kepada dalil dari Al-Quran tentang empat perkara yang telah kita sebutkan. Qala Al-Matin rahimahullah, penulis matan berkata, wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalil dari empat hal tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal-asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia berada di dalam kerugian. Sesungguhnya setiap manusia mengalami al-khusran, kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, dan saling mewasiatkan dengan al-haq. Wa tawasaw bis sabr, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Maka kita akan baca penjelasan dari syarih rahimahullahu taala tentang ayat ini. Qauluhu wad dalilu, perkataan penulis matan wad dalilu ai ala hadhil maratib al arba, yaitu dalil atas empat martabat ini, ya. Atau bisa dikatakan ala hadhil masail al-arba, dalil dari empat permasalahan yang telah kita sebutkan. Apa saja itu? Ada yang bisa mengulang? Ada yang bisa menyebutkan apa empat permasalahan yang dimaksud ini? Abu Afsah? Fadl. Naam. Wasaniyatu. Naam. Naam, tayyib, ahsan. Jazakallahu khairan. Ya. Dalil dari empat permasalahan yaitu al-ilm wal 'amal bihi wad da'watu ilaihi was-sabr 'alal adza fihi. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Asr ini. Wal 'asr. aqsamallahu fi hadhihi surah bil asr wal asr, ya. Allah bersumpah di dalam surat ini dengan al asr alladhi huwa ad-dahr, yang mana al asr itu adalah ad-dahr, masa, ya, az-zaman wal waqt, itu makna dari al asr dimanakan dengan ad-dahr awiz zaman awil waqt, waktu, masa, zaman, ya, itulah yang dimaksud dengan al-asr. Dan di sini wawu di sini adalah wawu al-qasam, ya, wawu al-qasam. Wawu al-qasam itu termasuk huruf apa? Sudah ada pelajaran nahwu kan? Siapa yang ikut pelajaran nahwu? Siapa yang ikut pelajaran nahwu sambil murojaah? Abu Nawfal ikut? Baru mulai. Belum masuk ini huruful qasam. Awal-awal ini masuknya. Pembahasan huruful qasam. Huruf jar. Nah, baik. Jazakallahu khairan, ya. Wa huruful qasami, nanti antum akan dapati dalam matan jurmiyah wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Ya. Jadi wawu di sini adalah harful qasam. Ya. Dan al-asr adalah al-muqsam bihi, yang disumpahi dengannya, ya. Al-muqsam bihi, ya. Kita akan penjelasan, membaca penjelasan dari Syekhul Fauzan tentang permasalahan qasam, ya. Permasalahan qasam, ya, sumpah. Qala hafizahullahu ta'ala aqsamallahu ta'ala bizzaman wal waqt wa huwa makhluq. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini bersumpah dengan az-zaman, yaitu al-asr, wal waqt, bersumpah dengan waktu, dengan zaman, ya. Wa huwa makhluq, dan zaman itu, waktu itu adalah makhluk, ya. Di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala yuqsimu bima syaa'a minal khalq. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini, ya. Jadi Allah boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Wal makhluq la yuqsimu illa billah. Adapun makhluk, kita hamba-hambanya tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita bersumpah dengan nama makhluk. Adapun Allah boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Wallahu la yuqsimu illa bisyai'in lahu ahammiyah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah bersumpah dengan salah satu dari makhluknya kecuali makhluk yang di sana ada ahammiyah, terkandung perkara penting di dalamnya, ya, terkandung perkara penting di dalamnya, dan atau makhluk tersebut adalah makhluk yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi ayatun min ayatihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang di dalamnya terkandung ayatun min ayatillahi jalla fi'ula, yang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluk tersebut. Fahadaz zaman fihi ibrah walahu ahammiyah. Dan az-zaman, waktu, di dalamnya terkandung ibrah, ya, dan ahammiyah, perkara yang penting di dalamnya. Walidhalika aqsamallahu bil asr. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini bersumpah dengan al-asr, dengan zaman, dengan waktu, makhluknya. Dan di dalam ayat yang lain Allah juga bersumpah dengan al-lail, malam. Wal-laili idza yaghsha. Dan demi malam yang yaghsha, menyelimuti. Begitu juga dalam surat yang lain, ya, Allah bersumpah dengan waktu ad-duha wad-duha. Bersumpah dengan waktu duha. Am ammal makhluk, ya, adapun makhluk, fa innahu la yuqsim illa billah, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Wala yajuzu lana an nahlif bighairillah, tidak boleh bagi kita untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, man halafa bighairillah faqad kafar au asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala faqad kafar, maka dia telah kafir. Au asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Jadi besar dosanya ketika seorang bersumpah dengan makhluk Allah. Tidak boleh, ya. Yang boleh bagi kita adalah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, qala alaihi salatu wassalam, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, barang siapa yang bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala aw liyasmut, atau hendaknya diam saja, ya. Daripada bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, lebih baik diam. Sampai sebagian salaf pernah berkata, an akuna akdzib ahabbu ilayya min an ahlif bi ghairillah, berdusta itu lebih mending, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa bersumpah dengan selain nama Allah lebih besar, ya, daripada dosa dusta, dosa berbohong. Berbohong dosa besar, berdusta al-kadzib dosa besar. Adapun al-halif bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah, dosa syirik. Dan dosa kesyirikan adalah min akbaril kabair, di antara dosa-dosa yang terbesar. Wa na'udzu billahi min dzalik. Fallahu yuqsimu bima syaa, dan Allah bersumpah dengan yang Allah kehendaki. Wa la yuqsimu illa bima lahu ahammiyah, dan tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan makhluk, ya, yang sekali lagi di dalamnya ada ibrah dan ahamiyah, ada hal yang penting di dalamnya. Lalu apa ibrahnya? Allah di sini bersumpah dengan al-asr, dengan waktu. Setidaknya di sana ada 3 ibrah, ya, yang bisa kita ambil. Di sana ada ibrah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr, dengan waktu. Ibrah yang pertama adalah ta'aqubul laili wan nahar, pergantian siang dan malam, pergantian waktu, waktu berganti silih, silih berganti siang dan malam dengan penuh keteraturan. Makanya adalah termasuk perkara yang menakjubkan, pergantian siang dan malam, ya, dengan sangat teratur. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibrah yang kedua, hadza dalilun ala qudratillah thumma ma yajri fi hadzal waqt minal hawadits wal kawadits wa minal masa'ib wa minan ni'am wa minal khairat ma yajri fi hadzal waqt. Hada minal ibar, bahwasanya di dalam waktu ini, ya, di dalamnya lah terjadi berbagai macam kejadian, ya, berbagai macam kejadian, musibah, nikmat, kebaikan, ya, kejelekan, semuanya terjadi di dalam waktu, ya, siang dan malam. Ibrah yang berikutnya adalah wa kadzalika fa innal laila wan nahar majalun lil amali shalih, dan di dalam siang dan malam inilah kesempatan bagi kita semua untuk beramal saleh. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh kecuali selama malam dan siang ini masih ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam dan siang khilfatan, ayyata 'aqaban, silih berganti. Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfatan, ayyata 'aqaban, silih berganti dengan penuh keteraturan. Kemudian Allah lanjutkan, liman arada ayyad dzakara au arada syukura. Allah jadikan malam dan siang itu silih berganti bagi barang siapa yang arada ayyad dzakara, ingin untuk mengingat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat hari akhir kelak, au arada syukura, dan bagi barang siapa yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka letak syukur, letak amalan soleh adalah pada pergantian siang malam yang kita lalui. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini al-qasam wal asr, maka di dalam kaidah nahwu yang namanya qasam itu harus diikuti dengan jawabul qasam. Jawabul qasam, jawaban dari sumpah itu. Setelah bersumpah disebutkan harful qasamnya, kemudian al-muqsam bihi, barulah diikuti dengan jawabul qasam. Maka dalam ayat ini jawabul qasamnya adalah innal insana lafi khusrin. Inilah jawabul qasam. Baik. Kita kembali pada penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو محل الحوادث من خير وشر. Allah bersumpah di dalam surat ini dengan al-asr, yang mana al-asr itu adalah ad-dahr, masa, dan dia masa tersebut adalah tempat terjadinya al-hawadith, berbagai kejadian, baik kejadian yang baik maupun yang buruk. فأقسم الله Azza wa Jal bihi ala anna al-insan, maka Allah bersumpah dengan ad-dahr tersebut, dengan masa tersebut, dengan zaman, jadi bihi di sini dhamir haknya kembali ke al-asr, kembalinya ke ad-dahr juga. Allah bersumpah bahwasanya seluruh manusia fi khusrin, merugi, illa man ittasafa bihadhihi sifat al-arba, kecuali orang-orang yang mau bersifat dengan sifat-sifat, dengan empat sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Seluruh manusia dalam keadaan merugi kecuali yang memiliki sifat dari keempat sifat ini. Yang pertama adalah al-iman. Al-iman. Dan al-iman ini konsekuensinya adalah al-ilm. Konsekuensi dari iman adalah ilmu. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-iman itu berkonsekuensi ilmu, li'annahu la yumkin al-imanu billah illa bil-ilm. Karena la yumkinul ilm, la yumkinul iman billah illa bil-ilm. Li'annal iman la yakunu illa bil-ilm. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil islam bil-adillah. Karena iman itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan ilmu. ini korelasi hubungan antara iman dan ilmu. Iman membutuhkan adanya ilmu, butuh kepada ilmu. Kenapa? Karena iman tidak bisa terwujud kecuali dengan ilmu, yaitu ma'rifah, pengetahuan tentang Allah, ma'rifatullah, ma'rifah pengetahuan tentang nabinya, tentang rasulnya, dan ma'rifah tentang dinul Islam, tentang agama yang Allah turunkan. Ini korelasi antara iman dan ilmu. Kemudian al-amal salih, amal salih, yang ini adalah al-amal bil ilm, beramal dengan ilmu yang telah dimiliki. Wa tawasi bil haq, mewasiatkan, saling mewasiatkan dengan al-haq, kebenaran. Wa tawasi bis sabr, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan empat hal ini. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, jihadun nafsi arba'u maratib. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jihadun nafs, jihad terhadap jiwa ini, terhadap nafs ini ada empat tingkatan. Jihad melawan jiwa kita ini ada empat tingkatan. Ihdaha, yang pertama, ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqqil ladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi. Ini tingkatan jihad pertama. Jihad melawan jiwa kita sendiri. Ada empat tingkatan. Yang pertama adalah jihad melawan jiwa kita sendiri untuk mau mempelajari al-huda, untuk mau mempelajari hidayah yang Allah turunkan, mempelajari ilmu syar'i, baik dari Alkitab, Al-Quran maupun As-Sunnah, Sunnah Rasulullah SAW, dan tentunya memahami Alkitab dan Sunnah ini dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang lurus, yaitu pemahamannya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, karena mereka lah orang-orang generasi yang paling tahu dan paling paham tentang Al-Quran dan hadith-hadith Rasul. Jadi ini tingkatan jihad yang pertama. Itu mungkin Afwan, putranya itu yang bawa anak-anak kecil itu mungkin bisa diajak aja, khawatir kalau di tengah jalan mengganggu lalu lintas. Baik, jazakallahu khairan. Jadi tingkatan jihad yang pertama untuk melawan jiwa kita adalah memaksanya dan mengajaknya untuk mau mempelajari ilmu wa dinil haq, dan agama yang hak ini. Alladzi la falaha laha, yang mana laha di sini dhamir haknya kembali ke an-nafs. Dhamir haknya di situ la falaha laha, dhamir haknya kembalinya ke an-nafs. Yang mana tidak ada keberhasilan, kebahagiaan dan kesuksesan bagi jiwa tersebut, wala sa'adata, dan juga tidak ada kebahagiaan bagi jiwa tersebut, fi ma'ashiha wa ma'adiha, di kehidupan dunianya dan akhiratnya, illa bihi, kecuali dengan al-huda tersebut, dengan ilmu tersebut, dengan agama yang hak tersebut. Sehingga kita harus memaksa jiwa kita, memaksa jiwa kita untuk mau mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, li'anna an-nafsa turidul kasl, karena tabiat dasar dari jiwa itu, jiwa manusia itu, turidul kasl, inginnya terus inginnya bermalas-malasan. Ini tabiat dasar dari jiwa manusia. Topiat dasarnya adalah inginnya santai, inginnya bermalas-malasan. Ini topiat dasar manusia. Sehingga harus kita lawan jiwa kita. Butuh kita jihad melawan jiwa kita sendiri, diri kita sendiri. Wa turidur rahah, dan pengennya istirahat, pengennya santai terus, ya. Fala budda ayusabbiraha al-insan. Maka harus seorang manusia itu melawan jiwanya, ya, mengekang jiwanya dan mengajak jiwanya, memaksanya untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus dalam hal ini adalah thalabul ilm. Belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Butuh adanya juhud. Butuh adanya usaha dan upaya memaksa jiwa kita. Mau berangkat taklim, aduh, capek. Pusing. Nah, ya. Pusing apa? Yes, pusing pokoknya. Ya. Nah, migrain. Nah, banyak alasan. Jiwa pasti akan mencari-cari alasan. Enggak usah berangkat. Kamu capek. Sudah seharian kerja. Capek, butuh istirahat badanmu. Ini bisikan-bisikan jiwa. Harus kita lawan. Baik. Karena apa? Tadi ya dijelaskan bahwasanya tabiat dasar dari jiwa ini memang pengennya roha, ya, pengennya murtah, katanya orang Yaman, santai, ya, leha-leha. Nah, pengennya leha-leha, santai dan bermalas-malasan. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk melawan jiwa kita sendiri, ya. Kemudian ats-tsaniyatu, tingkatan yang kedua adalah ayu jahidaha alal amal bihi ba'da ilmi, yaitu menjihati jiwa kita, melawan jiwa kita untuk mau beramal dengan ilmu yang telah kita miliki, ilmu yang telah kita ketahui. Dan ini sekali lagi juga bukan perkara yang mudah. Untuk mau beramal dengan ilmu butuh mujahadah pula, butuh kesungguhan, butuh upaya, memaksa jiwa untuk mau beramal dengan ilmu. Nah, kemudian ats-tsalitsatu ayyujahidaha 'ala ad-da'wah ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Tingkatan yang ketiga adalah berjihad melawan jiwa kita untuk mau mengajaknya dan memaksanya untuk mendakwahkan ilmu yang telah kita miliki, mengajarkannya kepada orang-orang yang belum mengilmuinya, kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Ini juga lebih berat lagi, ya. Ad-da'wah ilal ilm wal amal, berdakwah kepada manusia untuk, ya, berilmu dan beramal. Kemudian tingkatan yang keempat, ayyujahidah alal sabr ala masyaqid da'wah ilallah wa dal khalq. Tingkatan yang keempat adalah berjihad melawan jiwa kita untuk mau bersabar. Untuk mau bersabar ala masyaqid da'wah, menanggung beban dakwah, menanggung segala rintangan dan halangan yang kita jumpai di dalam dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala wa dal khalq. Dan juga untuk menanggung, ya, berbagai macam gangguan dari makhluk, dari manusia, fisabilid dakwah, di dalam jalan dakwah ilallah. Gangguan yang bersifat lisan, ya, ucapan, ucapan yang menyakitkan kadang-kadang, menyinggung, ya, atau baik berupa fi'il juga, perbuatan. Ya. Para mudarisin, guru-guru yang terlibat dalam kegiatan tarbiyah, belajar mengajar, perlu adanya as-sabr, berjihad melawan jiwanya, ya, bersabar di dalam melakukan tarbiyah, ya. Karena mendidik anak-anak itu bukan perkara mudah, ya. Seringkali kita harus mengelus dada, ya, melihat tingkah laku anak-anak, ya, diarahkan, ya, kadang-kadang sebagian anak-anak ya, tidak mudah diarahkan. Nah, butuh adanya kesabaran dari kita. Nah, kesabaran. Wa yatahammal dzalika kullahu lillah, dan menanggung beban, semua beban itu lillah. Semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap jannahnya, mengharap ajr pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idastakmala hadhihi al-maratib al-arba, jika seorang hamba mampu menyempurnakan empat tingkatan ini, empat martabat ini di dalam jihad melawan jiwanya. Martabat yang pertama al-ilm, mengajak jiwanya untuk mau menuntut ilmu, yang kedua mengamalkannya, yang ketiga mendakwahkannya, dan yang keempat bersabar menanggung segala rintangan dan halangan di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkannya, di dalam berdakwah. Ya, jika seorang hamba mampu ya, menyempurnakan empat tingkatan ini, sara minar rabbaniyin, maka dia akan menjadi rabbaniyin, ya, tergolong ya, ke dalam ar-rabbaniyin. Fa nasallallahu ta'ala ayaj'alana jami'an minar rabbaniyin. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka.